Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin binnar amma ba'd ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. Dan termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat untuk kita bisa senantiasa thalabul ilmi. Nah, barakallahu fikum, di kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan bahas sebuah tema yaitu tentang mencintai ilmu. Ketahuilah barakallahu fikum bahwasanya kecintaan terhadap sesuatu itu merupakan salah satu pendorong atau motivasi untuk seorang mengerjakan sesuatu tersebut atau untuk seorang mencari sesuatu tersebut. Dengan seorang dia mencintai ilmu, maka tentunya dia akan berusaha untuk terus thalabul ilmi, terus untuk menuntut ilmu. Sehingga barakallahu fikum, kecintaan terhadap ilmu ini tentunya merupakan perkara yang penting, yang dengannya biiznillah seorang akan terus berada di atas jalan thalabul ilmi, yang itu merupakan sabilul anbiya, jalannya para nabi, wa atba'ihim, dan para pengikutnya. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan beberapa sebab atau beberapa alasan kenapa seorang dituntut untuk cinta terhadap ilmu. Minha diantaranya yang pertama, karena banyaknya nusus yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu wal ulama. Nas-nas, dalil-dalil, baik itu dalam Al-Quranul Karim maupun dalam As-Sunnah, dalam hadis-hadis Nabi SAW, sangat banyak sekali yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Baik, sehingga tentunya ini memberikan faedah kepada kita. Ilmu itu merupakan perkara yang sangat penting, yang seharusnya kita cintai. Bukan perkara yang sifatnya sambilan ataupun perkara yang sifatnya sampingan. Namun ilmu merupakan perkara yang pokok. Dan kalau kita perhatikan nusus yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan juga para ulama, disebutkan dengan berbagai model. Ada yang menyebutkan keutamaan ilmu dengan model pengangkatan derajat, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang memiliki ilmu darajat, beberapa derajat. Diangkatnya derajat ini warahmatullahi wabarakatuh dari orang-orang yang memiliki ilmu menunjukkan keutamaan dari ilmu itu sendiri. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau menjelaskan terkait ayat ini. Beliau mengatakan, ayyarfa'ul ladzina utul ilma minkum darajatin 'aliyah fil karamah fid dunya wassawabi fil akhirah. Yani Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat yang tinggi dalam hal kemuliaan di dunia, demikian pula dalam hal pahala nanti di akhirat. Nah, orang-orang yang berilmu Allah Subhanahu wa taala tinggikan beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, menunjukkan keutamaan ilmu itu tinggi dibandingkan yang lainnya. Demikian pula di antara nusus yang menyebutkan keutamaan ilmu, ada yang menyebutkan keutamaannya secara langsung, ya, keutamaan dari ilmu itu sendiri secara langsung. Di antaranya dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Sungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka tuntut, apa yang mereka lakukan. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al hitanu fil ma'. Dan sungguhnya orang yang berilmu akan dimintakan ampunan untuknya oleh para penghuni langit dan juga penghuni bumi, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri. Dan demikian pula keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid, seorang ahli ibadah, seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada. Nah, al-hadith. Di sini Nabi SAW menyebutkan ya beberapa fadilah, keutamaan dari ilmu tersebut. Di antaranya adalah para malaikat mereka ridho dengan ilmu, yang ilmu agama yang dimaksud. Bahkan seorang alim, seorang yang berilmu, akan dimintakan ampunan oleh para penghuni langit dan juga penghuni bumi, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Nah, mereka memintakan ampunan kepada orang yang berilmu, ya. Demikian pula orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan para ahlul ibadah yang tidak berilmu, diumpamakan oleh Nabi SAW seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Nah, baik, jadi warahmatullahikum, ya, nusus-nusus di dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW cukup banyak yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu wal ulama, ya, sehingga tentunya merupakan perkara yang selayaknya untuk kita cintai ilmu tersebut. Kalau kita ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam nusus-nusus tersebut, tentunya kita berusaha untuk talabul ilmi, berusaha untuk mencari ilmu itu, mempelajarinya semaksimal mungkin. Dan keutamaan-keutamaan yang didapat ini barakallahu fikum, kembalinya adalah kepada diri kita sendiri lebih khusus, ya, dan juga akan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Kemudian yang kedua, di antara sebab kenapa kita dituntut untuk mencintai ilmu, lianna al-ilma warasatul anbiya, dikarenakan ilmu merupakan warisan para nabi. Ilmu merupakan warisan para nabi. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda dalam riwayat Ahmad, wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sungguhnya para ulama merupakan pewaris para nabi, dan para nabi mereka tidaklah meninggalkan warisan berupa dinar, emas, wala dirham, tidak pula perak. Yani tidak meninggalkan warisan berupa harta benda. Dan sungguhnya mereka para nabi hanya meninggalkan warisan berupa ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang besar. Nah, jadi warahmatullahi wabarakatuh, ilmu ad-din ini merupakan warisan para nabi. Baik nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kisah para nabi. Ya, bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi Allah sebutkan beberapa kisah para nabi di antaranya Nabi Musa, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ini warahmatullahi wabarakatuh menunjukkan bahwasanya mereka bukan mewariskan harta, tapi para nabi mereka mewariskan ilmu. Nah, dan ada sebuah kisah menarik yang disebutkan dalam riwayat At-Tabrani dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Annahu marra bi suqil Madinah. Bahwasanya suatu ketika Abu Hurairah melewati pasar yang ada di kota Madinah. Fawaqafa 'alaiha, maka beliau pun berhenti di pasar tersebut. Ya, beliau melihat orang-orang ramai jualan. Faqala, maka beliau pun mengatakan, ya ahlas suq, wahai para penghuni pasar, ma ajazakum, alangkah lemahnya kalian. Yani ngapain kalian berdagang? Qalu, wa madzaka ya Abu Hurairah, maka para penghuni pasar, orang-orang yang ada di pasar pun bertanya, kenapa wahai Abu Hurairah, kenapa kok kami dikatakan lemah? Kenapa kami kok dikatakan sibuk jualan? Faqala, dzaka miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam, wa antum hahuna la tadhhabuna fatakhuduna nasibakum minhu. Ketahuilah di sana bahwasanya warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi, sedangkan kalian di sini sibuk jualan. Mengapa kalian tidak pergi ke sana mengambil bagian kalian? Mendengar hal ini, ya, mendengar istilah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ada di pasar pun mengatakan, wa aina huwa, di mana itu wahai Abu Hurairah, di mana sedang dibagi warisan tersebut? Ya, yang terbayang tentunya harta benda menurut mereka, ahlus suq. Qala, fil masjid. Abu Hurairah pun mengatakan, di masjid warisan itu dibagi. Fa kharaju musri'an, maka para penghuni pasar pun segera keluar dari pasar, ilal masjid, menuju ke masjid. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sengaja tetap berada di pasar menunggu mereka kembali. Jadi Abu Hurairah sudah punya insting, ya, punya firasat pasti mereka akan balik lagi. Naam. Kemudian mereka pun kembali. Qala lahum, maka Abu Hurairah pun ketika melihat mereka kembali langsung bertanya, kenapa kalian? Qalu, ya Abu Hurairah, faqad atainal masjid. Mereka menjawab, wahai Abu Hurairah, sungguhnya kami sudah mendatangi masjid. Padakhalna, kami juga sudah masuk. Falam nara fihi syai'an yuqsam, namun kita tidak melihat di masjid tersebut ada sesuatu yang dibagi. Tidak ada pembagian harta warisan. Faqala lahum Abu Hurairah, Abu Hurairah pun mengatakan pada mereka, ama ra'aitum fil masjid ahada, apakah kalian tadi di masjid tidak melihat seorang pun? Enggak ada orang di masjid. Qalu bala, ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'un al-Qur'an wa qauman yatadzakarun al-halal wal haram. Mereka pun menjawab, ya, ada orang. Kami melihat ada satu kaum yang sedang sholat. Kami melihat ada satu kaum yang sedang membaca Al-Quran. Demikian pula kami melihat ada satu kaum yang sedang belajar hal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah, waihakum, Fadzaka miratsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pun mengatakan pada mereka, celaka kalian. Itulah warisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka-mereka yang sedang belajar halal dan haram, itulah mereka-mereka yang sedang mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyahid dari kisah ini barakallahu fikum bahwasanya warisan para nabi bukanlah harta benda. Namun mereka para nabi mewariskan ilmu, dan itu jauh lebih bermanfaat. Karena yang namanya ilmu barakallahu fikum terus diamalkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat 1400 tahun lebih yang lalu. Namun warisan beliau masih kita nikmati sampai sekarang. Masih ada sampai zaman kita sekarang ini. Nah, warisan ilmu akan terus ada biidznillah ta'ala. Demikian ulama kita yang sudah wafat di masa lalu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, nah, dan yang lainnya dari para ulama kita. Sekian banyak mereka sudah wafat, namun ilmu-ilmu mereka masih tetap ada dalam wujud kitab-kitab. Walhamdulillah. Nah, inilah warisan yang hakiki, warisan yang betul-betul bermanfaat. Nah, berbeda dengan warisan berupa harta. Warisan yang berupa harta paling hanya berjalan sekian generasi, selesai, habis. Nah, tapi warisan ilmu akan terus langgeng biinillahi ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, tentunya ilmu merupakan perkara yang sangat pantas untuk dicintai. Nah, karena ini merupakan warisan para nabi, dan ilmu itu akan terus bermanfaat. Nah, biinillahi ta'ala. Sehingga termasuk perkara yang menjadi amal jariyah adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya. Nah, maka barakallahu fikum, ketika kita memiliki ilmu dan kita bisa mewariskan ilmu tersebut kepada orang-orang yang setelah kita, maka kita akan terus mendapatkan pahalanya. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita dituntut untuk mencintai ilmu? Dikarenakan ilmu merupakan bagian dari ibadah. Nah, ilmu merupakan bagian dari ibadah yang dengannya seorang meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu padanya, untuk mencari ilmu padanya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, kalau ilmu ini bukan ibadah, ya tentunya tidak akan mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita menuntut ilmu, kita ini juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan perkara yang sia-sia ketika kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kita mencurahkan waktu yang sekian lama untuk kita duduk talabul ilmi. Nah, waktu-waktu tersebut barakallahu fikum adalah waktu-waktu yang kita gunakan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ma'ubidallah bi syai'in afdal minal ilmi. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala diibadahi dengan sesuatu yang lebih utama dibandingkan ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala diibadahi ya dengan ilmu. Nah, bukan ibadah asal ibadah, tapi harus dilandasi dengan ilmu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah al-Imam, ya beliau juga mengatakan ma'a'lamu syai'an afdalu min talabil hadith idza urida bihi wajhallah. Aku tidak mengetahui ada sesuatu yang lebih utama dibandingkan mencari hadis, dibandingkan mencari ilmu, apabila diniatkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi barakallahu fikum, menuntut ilmu ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan termasuk ibadah yang afdal. Nah, ada sebuah kisah pula yang disebutkan oleh Abdullah ibn Wahab rahimahullahu ta'ala. Beliau termasuk salah satu murid dari Imam Malik bin Anas rahimahullah. Suatu ketika beliau bermajlis, yakni menimba ilmu dengan Al-Imam Malik bin Anas. Beliau mengatakan, kuntu jalisan baina yadai Al-Imam Malik bin Anas. Aku pada saat itu duduk di hadapan Imam Malik bin Anas. Aqra'u alaihi wa aktub. Aku membacakan kepada beliau dan aku menulis. Nah, dibacakan kitab atau dibacakan hadis, kemudian beliau menulis fawaid-fawaidnya. Fa'adzanal mu'adzin. Maka di saat itu mu'adzin mengumandangkan azan. Ini di saat Abdullah bin Wahab sedang belajar bersama Imam Malik, muadzin adzan. Wa amami kutubun mansyuratun, dan di hadapanku kitab-kitab masih berserakan. Yani karena masih dibaca, masih dipelajari. Fabadartu li ajma'iha. Maka aku pun bersegera membereskannya. Faqala li, maka Imam Malik mengatakan padaku, ala rislik, pelan-pelan saja. Falaysa ma tuqaddamu alaihi bi afdal mimma anta fih idha sahhat fihi niyyah. Ketahuilah bahwasanya apa yang akan kamu tuju itu tidaklah lebih utama dibandingkan kamu yang ada sekarang ini, apabila benar niatnya. Ya ini barakallahu fikum, talabul ilmi, mempelajari ilmu ini masih lebih utama dibandingkan dari mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Nah, Abdullah bin Wahab rahimahullah, beliau ingin bereskan ya kitab-kitabnya, ingin berhenti belajar, dikala itu segera berhenti, mau apa? Ya salat sunnah, sudah adzan. Nah, ditegur oleh Imam Malik, ala rislik, dah pelan-pelan saja, dilanjutkan, diselesaikan. Nah, karena menuntut ilmu ini lebih utama, lebih afdal dibandingkan ibadah salat sunnah. Nah, bahkan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man ra'a annal huduwa ila talabil ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa ra'yuh wa 'aqluh. Beliau mengatakan, barang siapa yang berpendapat bahwasannya pergi di waktu pagi untuk talabul ilmi bukan termasuk jihad, maka sungguh pendapatnya itu lemah dan akalnya itu kurang. Nah, talabul ilmi warahmatullahi bagian dari jihad fisabilillah. Nah, sehingga ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, jadi warahmatullahi, kenapa kita harus cinta dengan ilmu? Karena ilmu merupakan ibadah. Nah, ilmu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara sebab kenapa kita harus mencintai ilmu, dikarenakan ilmu merupakan cahaya hidayah yang akan menerangi jalan manusia. Ya, ilmu merupakan cahaya hidayah yang akan menerangi jalan manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, tidak pula akan celaka. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bagi siapa yang dia membaca Al-Qur'an, ini mempelajari Al-Qur'an dan juga mengamalkan dengan apa yang terkandung padanya, bahwasanya orang tersebut tidak akan tersesat di dunia, demikian pula tidak akan celaka di akhirat. Nah, jadi barakallahu fikum, ilmu itu merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika seorang dia mempelajari ilmu, berarti dia sedang mempelajari hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dia tidak akan tersesat binillah. Demikian pula nanti di akhirat tidak mendapatkan syaqawah, tidak mendapatkan kecelakaan. Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala dalam kitab beliau Akhlaqul Ulama menyebutkan sebuah permisalan yang menjelaskan tentang kedudukan ilmu atau pentingnya ilmu wal ulama di tengah-tengah manusia. Beliau mengatakan, "Fama dhannukum rahimakumullah bi tariqin fihi afatun katsirah wa yahtajun nas ila sulukihi fi lailatin dulma." Bagaimana menurut kalian, semoga Allah merahmati kalian, ada sebuah jalan yang padanya ada gangguan yang banyak dan manusia butuh untuk melewati jalan tersebut di kegelapan malam. Wa in lam yakun fihi misbah wa illa tahayyaru. Jika mereka tidak memiliki lampu, tidak memiliki penerang, maka niscaya mereka akan kebingungan dan mereka akan celaka tentunya. Nah, yani barakallahu fikum, manusia di dalam kehidupan dunia ini ya ibarat seorang yang dia memang menempuh sebuah jalan, dan yang namanya jalan tidak akan lepas dari yang namanya rintangan, dari yang namanya gangguan. Ya, jalan kehidupan manusia barakallahu fikum tidak lurus terus, ada kalanya berbelok, ada kalanya jalan tersebut juga berlubang, ada mungkin duri padanya atau yang lainnya, gangguan-gangguan yang ada. Nah, dan manusia di dalam menempuh jalan tersebut, kalau tidak diiringi dengan ilmu, maka manusia itu akan celaka. Dia tidak akan bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Dan tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun apabila kita iringi jalan tersebut dengan ilmu, yang mana ilmu itu sebagai penerang, sebagai petunjuk, niscaya biidznillah kita akan selamat di dalam melewati jalan tersebut. Ini di dalam kita melewati kehidupan kita di dunia ini. Nah, oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Beliau juga mengatakan, laulal ulama lasaran nasu mithlal bahaim. Kalau seandainya tidak ada para ulama, yani biiznillah, niscaya manusia akan seperti binatang-binatang. Yani mereka tidak akan mengetahui tentang masalah-masalah din, masalah-masalah agama. Manusia tidak akan mengetahui yang halal, yang haram, tidak akan mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah, tidak akan mengetahui mana itu keimanan, mana itu kekufuran. Nah, sehingga barakallahu fikum, ilmu itu betul-betul sebagai cahaya hidayah yang dengannya seorang akan selamat biiznillahi ta'ala. Maka tentunya sudah seyogianya, sudah sepantasnya kita mencinta ilmu. Ilmu itu akan memberikan manfaat. Ilmu itu yang akan menerangi jalan kita di dunia ini. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, di antara sebab kita dituntut untuk mencintai ilmu adalah dikarenakan ilmu merupakan jalannya para solihin, jalannya orang-orang yang soleh dari kalangan para nabi dan juga para pengikutnya. Baik, mereka para anbiya mencontohkan kepada umat untuk talabul ilmi. Para nabi mereka mengajarkan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, dia mengambil ilmu dari Nabi Khidir alaihi salatu wasalam. Nah, demikian pula para ulama kita dari semenjak zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa man ba'dahum terus sampai masa kita sekarang ini, para ulama kita juga mencontohkan kepada kita talabul ilmi. Sehingga talabul ilmi ini merupakan jalannya orang-orang yang soleh. Naam. Ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah. Soleh bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah, anak dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menceritakan, ra'a rajulun ma'abi mihbaratan faqala lahu, ada seorang yang melihat ayahku senantiasa membawa mihbarah, alat tulisnya. Faqala lahu, maka orang tersebut mengatakan, ya Aba Abdullah, anta qad balaghta hadzal mablagha wa anta imamul muslimin. Wahai Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad rahimahullah, engkau sudah mencapai tingkatan ini, yakni engkau sudah menjadi imam dan engkau adalah imamnya kaum muslimin. Jadi ngapain engkau membawa alat-alat tulis tersebut? Ngapain engkau menuntut ilmu? Faqala ma'al mihbaroh ilal maqbaroh. Maka Imam Ahmad mengatakan, bersama alat tulis ini sampai nanti masuk ke kuburan. Nah, ini warahmatullahi wabarakatuh adalah contoh atau salah satu contoh dari para ulama kita, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ya, kisah yang masyhur bahwasanya beliau mencontohkan kepada umat untuk senantiasa talabul ilmi meskipun sudah mencapai tingkatan yang tinggi sekalipun, ya, mahma balagot, yes, walaupun beliau sudah dijuluki sebagai imam, namun bukan berhenti dari talabul ilmi. Nah, beliau tidak berhenti dari talabul ilmi, apalagi kita, ya, yang keilmuan kita masih sangat sedikit. Kita belum ada apa-apanya. Nah, Beliau saja Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah semangat dalam talabul ilmi, padahal keilmuan beliau luar biasa. Beliau menghafal ribuan hadis, bukan cuma 10-20, ribuan beliau hafal dari hadis-hadis Nabi SAW. Nah, namun beliau mencontohkan kepada kita bagaimana seorang itu semangat dalam talabul ilmi. Dan tentunya warahmatullahi wabarakatuh, di antara yang melandasi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah untuk senantiasa talabul ilmi adalah kecintaan beliau terhadap ilmu. Nah, kita tutup dengan sebuah nasihat yang diberikan oleh Urwah bin Zubair rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan nasihat ini kepada anak-anaknya. Ya bunayya, ta'allamul ilma wadrusuhu, fa'innakum intakunu siharul qawm, fa'asa antakunu kibaruhum. Urwah bin Zubair rahimahullah, beliau menasihatkan, wahai anakku, pelajarilah ilmu, karena sesungguhnya kalian meskipun sekarang masih sigharul qaum, masih kecil, belum dilihat oleh manusia, namun suatu saat nanti kalian akan menjadi besar. Nah, yani barakallahu fikum, beliau memberikan nasihat kepada anak-anaknya untuk senantiasa talabul ilmi, walaupun masih kecil, walaupun masih muda, walaupun mungkin manusia belum ada yang memandangnya, belum ada yang melihatnya. Nah, namun suatu saat manusia pasti akan butuh terhadap ilmu. Sebagaimana dahulu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau di masa mudanya berjuang untuk talabul ilmi. Yang mana dikala tersebut, dikala itu para sahabat yang senior masih banyak. Nah, si Abdullah bin Abbas belum dilihat, ya belum diambil ilmunya. Namun tatkala para sahabat yang senior sudah meninggal satu demi satu, nah, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tumbuh dewasa, tumbuh besar, sehingga akhirnya beliau pun diambil ilmunya. Nah, jadi warahmatullahi wabarakatuh, menuntut ilmu ini merupakan sebuah perkara yang kita senantiasa dituntut, bukan perkara yang sifatnya sampingan. Kalau sempat ya belajar, enggak sempat ya sudah, tidak. Ilmu itu bukan seperti itu, tapi ilmu merupakan perkara yang memang pokok, yang sempat atau tidak sempat kita harus berusaha untuk meraih ilmu tersebut. Dan sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ilmu merupakan jalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak ada keutamaan dari ilmu kecuali ini saja, maka ini sudah sangatlah cukup untuk kita cinta dengan ilmu, kita berusaha mencari ilmu, mempelajari Al-Quran wal Hadis. Nah, karena luar biasa keutamaannya, sehingga janganlah kita berpaling dari ilmu walaupun sekian banyak. Nah, di sana perkara-perkara yang akan menggeser jalan kita, namun kita barakallahu fikum hendaknya senantiasa kokoh di atas jalan talabul ilmi, dan kita juga senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keistiqomahan di atas jalan talabul ilmi. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini sedikit yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.